لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kita dikumpulkan untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Qawaidul Muslah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Insyaallah di pertemuan hari ini adalah pertemuan yang terakhir untuk menutup kitab Al-Qawaidul Muslah ini, di mana beliau masih berbicara tentang kaidah pengkafiran atau pemfasikan orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita nukilkan ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa harus bisa dibedakan antara perbuatan dengan person-personnya. Bisa jadi perbuatannya adalah suatu perbuatan kekufuran, akan tetapi orangnya tidaklah dikafirkan. Kenapa? Karena harus terpenuhi syarat-syarat terlebih dahulu dan juga harus dihilangkan mawane atau perkara-perkara yang menghalangi dari pengkafiran tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa bihadza ulima annal maqalah aw fa'lah qad takunu kufran aw fiskan wa la yalzam min dzalika ay yakuna alqa'imu biha kafiran aw fasikan." Dari sini diketahui ya, bahwa ucapan atau perbuatan tertentu yang merupakan kekufuran atau kefasikan tidaklah serta-merta menjadikan orang yang melakukannya sebagai kafir, sebagai seorang yang kafir atau sebagai seorang yang fasik. Kenapa? Imma lintifai syartin syartit takfir au tasfik au tafsik au wujudi mani'in syar'iyyin yamna'u minhu. Ya, bisa jadi karena ketiadaan syarat pengkafiran. Artinya syarat pengkafirannya tidak terpenuhi atau syarat pemfasikannya tidak terpenuhi, au wujudi mani'in syar'iyyin yamna'u minhu, atau adanya penghalang syar'i yang melarang dari pengkafiran tersebut. Jadi dua hal ini benar-benar harus diperhatikan, jangan sampai syaratnya tidak terpenuhi tapi tetap ya dikafirkan, atau jangan sampai ada mawani, ada perkara yang mencegah pengkafiran tersebut tapi tetap dikafirkan. Walakin man intasaba ila ghairi Islam utiyal ahkam utiya ahkamul kufar fid dunya. Akan tetapi barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain Islam, maka diberikan hukum kafir di dunia. Seperti orang-orang Nasara, maka kita hukumi secara zahirnya bahwa dia adalah orang kafir. Ya, yang kita maksudkan di sini, yang dibahas oleh beliau di sini adalah orang yang melakukan tindakan kekufuran. Sebelumnya dia mengaku sebagai muslim, tapi kemudian melakukan suatu perbuatan kufur atau mengucapkan suatu ucapan kekufuran. Ini yang kita bahas. Tapi kalau orang kafir yang asli, yang memang dia tidak menisbahkan dirinya kepada Islam, mengaku bahwa dirinya adalah Nasrani atau Yahudi, maka tidak perlu seperti ini. Tidak perlu ada terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, tidak perlu. Ya. Wa man tabayyana lahul haqq fa asarra ala mukhalafatihi tab'an li'tiqadin kana ya'taqiduhu aw matbu'in kana yu'adzimuhu aw dinan aw dunya kana yu'athiruha fa innahu yastahiqqu ma taqtadihi tilkal mukhalafah min kufrin aw fiskin aw fusukin. Berbeda dengan orang yang sudah jelas baginya petunjuk, ya, dia seorang muslim kemudian memiliki pemikiran yang menyimpang, lalu telah jelas baginya al-haq, ya, ba'da iqamatil hujjah, setelah ditegakkannya hujjah, fa asarra ala mukhalafatihi, akan tetapi dia tetap berada dengan apa? Dengan penyelisihannya. Kenapa? Taba'an li'tiqadin kana ya'taqiduhu. Karena dia tetap mengikuti i'tiqad atau keyakinan yang dia yakini. Aw matbu'in kana yu'adzimuhu. Atau karena dia mengikuti orang-orang yang dia agungkan. Ya, jadi setelah jelas bagi dia petunjuk, tapi dia tetap saja mengikuti akidah yang dia pegang sebelumnya, atau dia mengikuti person-person atau individu-individu yang dia agungkan. Au dunya kana yu'athiruha, atau karena faktor dunia. Ya, karena faktor dunia dia tetap berada di dalam kesesatannya. fa'innau yastahiku ma taqtadihi tilkal mukhalafah min kufrin aw fusuq. Maka dia berhak untuk mendapatkan konsekuensi dari penyelisihan tersebut, baik itu vonis kekafiran atau vonis kefasikan. Paham ya beda-bedanya ya. Jadi ada beberapa kasus. Ada yang memang kufur asli, maka yang demikian tidak perlu. Maka kemudian yang kedua, jenis orang yang dia sudah memiliki akidah, kemudian dijelaskan baginya, dan jelas sekali al-haq tersebut, akan tetapi dia tetap memilih untuk memilih akidahnya yang sesat, atau memilih mengikuti pimpinan-pimpinannya. Kemudian beliau berpesan, fa'alal mu'min ayyabniya mu'taqadahu wa amalahu ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa yaj'alahuma imaman lahu yastadhi'u binurihima. Maka yang merupakan kewajiban seorang muslim, seorang mukmin, kata beliau, adalah membangun akidahnya dan amalannya di atas kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjadikan keduanya sebagai imam, sebagai pemimpin yang akan menerangi dirinya dengan cahaya keduanya. Al-Quran dan Sunnah akan menerangi dia dengan cahayanya. Wa yasiru ala manahijihima, dan membuat dia berjalan di atas jalan keduanya, ini jalan Al-Quran dan Sunnah. Fa inna dzalika huwa siratul mustaqim alladzi amara Allahu ta'ala bihi fi qawlihi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Maka dia berjalan di atas manhaj keduanya, karena inilah merupakan siratal mustaqim, jalan yang lurus yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Jangan kalian mengikuti as-subul, yaitu jalan-jalan yang memecah belah. Fatafarraqa bikum an sabilihi, maka kalian pun berpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian inilah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi satu-satunya jalan dia menuju keselamatan adalah dengan mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan kemudian karena mengikuti person-person tertentu yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, karena keagungan person-person tersebut, maka dia pun jadikan person-person tersebut sebagai mizan akidahnya, sebagai mizan amalannya. Tapi seorang muslim hendaknya yang menjadi mizan, yang menjadi timbangan dalam akidah, demikian juga dalam amalannya, adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wal yahzar ma yaslukuhu ba'dun nas min kaunihi yabni mu'taqadahu aw amalahu ala madhhabin muayyan fa idza ra'a nusus alkitab wa sunnah ala khilafihi hawala sarfa hadhihi nusus ila ma yuwafiqu dhalika almadhhab ala wujuhin muta'assifatin. Maka berhati-hatilah ya, waspadalah dari menempuh jalan sebagian manusia yang mereka membangun akidahnya dan amalannya di atas sebuah madhab. Jadi dia sudah punya pemikiran tertentu, dia sudah punya amalan tertentu. Kalau dia melihat nas-nas kitab dan sunnah yang menyelisihi ya apa yang sudah menjadi madhabnya, maka dia langsung berusaha memalingkan nas-nas tersebut kepada perkara yang sesuai, yang cocok dengan madhab yang dia anut. Ala wujuhin muta'assifatin, ya, dengan cara memaksa. Artinya tidak sampai apa? Harusnya dalil-dalil tersebut begitu jelas, tapi mereka paksa, mereka perkosa dalil-dalil tersebut untuk mengikuti apa yang sudah menjadi keyakinan mereka. Seperti ahli ta'wil ini, ya, mereka sudah punya prinsip bahwa ayat apa semua segala sesuatu itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian mereka ta'wilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kaidah mereka tadi. Padahal bisa kita lakukan dengan apa? Menetapkan sifat-sifat tersebut dan menafikan keserupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tapi karena dia sudah punya sebuah kaidah, sudah punya i'tiqad, maka dalil-dalil yang jelas ya yang menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pun mereka ta'wil walaupun dengan cara yang sedikit memaksa. Fa yaj'alul kitaba was sunnah tabi'aini la matbu'ain Maka kalau demikian, kitab dan sunnah itu menjadi pengikut, bukan sebagai sesuatu yang diikuti. Karena dia dipaksa. Dipaksa untuk apa? Selaras dengan akidah mereka. Selaras dengan apa yang sudah mereka yakini. Jadi kebalik. Kitab dan sunnah bukan lagi diikuti, tapi justru harus mengikuti mereka. Wa ma siwahuma imaman la tabi'an. Justru yang selain Al-Quran dan Sunnah menurut mereka adalah imam. Ya, bukan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi dia yang memandu Al-Quran dan Sunnah tersebut. Dan inilah kebanyakan dari Ahlul Batil. Mereka punya prinsip terlebih dahulu, baru kemudian Al-Quran dan Sunnah mengikuti prinsip mereka. Ya, sehingga lucu. Sehingga lucu, kadang-kadang mereka, ayat-ayat yang mereka gunakan sebagai dalil, tampak padanya pemaksaan, unsur pemaksaan. Misalnya ada sebagian kelompok ya, mereka memiliki sebuah kewajiban atau membebankan sebuah kewajiban untuk keluar ya, agar orang itu keluar dari negerinya berdakwah, wajib katanya untuk khuruj ya, untuk khuruj, khuruj fisabilillah. Kalau ditanya dalilnya apa, dalilnya khuruj ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang khuruj di tengah-tengah manusia. Ya, ini pemaksaan, pemerkosaan terhadap dalil. Ya. Maksudnya di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sebaik-baiknya umat yang Allah Subhanahu wa taala telah apa? Allah Subhanahu wa taala telah hadirkan di tengah-tengah umat. Ya, ini namanya pemerkosaan, pemerkosaan dalil, di mana mereka sudah punya adat istiadat terlebih dahulu, sudah punya ritual, sudah punya kebiasaan, kemudian mengambil dalil dari Al-Quran untuk menguatkan apa yang mereka pahami. Kata beliau, wahadihi tariqun min turuki ashabil hawa. Maka ini merupakan jalan dari jalan-jalannya pengikut hawa nafsu. La atba'il huda, bukan jalannya para pengikut petunjuk. Waqad dhammallahu hadihi at-tariq fi qawlihi ta'ala walau ittaba'al haq ahwa'ahum la fasadil samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Apabila al-haq, kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan rusaklah langit-langit dan bumi dan apa yang ada di sisinya, apa yang ada di dalamnya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau kebenaran itu yang mengikuti hawa nafsu, maka akan terjadi kerusakan. Bal atainahum bidzikrihim, bahkan kami telah datangi mereka dengan peringatan bagi mereka, fahum an dzikrihim mu'ridun, maka mereka pun berpaling dari peringatan tersebut. Baik, ini keadaan para pengikut hawa nafsu. Mereka punya prinsip terlebih dahulu, baru cari dalil. Maka bukan yang seperti itu. Tidak boleh kemudian al-haq itu yang mengikuti hawa nafsu, tapi hawa nafsulah yang harus mengikuti al-haq, kebenaran. وَنَادِرُ فِي الْمَسَالِكِ فِي مَسَالِكِ النَّاسِ فِي هَذَا الْبَابِ يَرَى الْعَجَبَ الْعُجَابَ وَيَعْرِفُ شِدَّةَ افْتِقَارِهِ إِلَى اللُّجُوءِ إِلَى رَبِّهِ فِي سُؤَالِهِ الْهِدَايَةِ وَالثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ وَاسْتِعَاذَتِهِ مِنَ الضَّلَالِ وَالْإِنْحِرَافِ. Maka seseorang yang memperhatikan jalan-jalannya manusia dalam bab ini, maka dia akan mendapati suatu hal yang sangat mengherankan, dan dia menjadi sadar syiddatu, tentang syiddatal iftiqarih, tentang butuhnya dia kepada kembali kepada Rabbnya, merendahkan diri kepada Rabbnya, kemudian meminta hidayah, meminta kekokohan di atas kebenaran, dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan dan penyimpangan. Ya, karena banyaknya orang yang seperti itu, golongan-golongan yang mereka membangun prinsip akidah mereka di atas kebatilan lalu mencari pembenaran dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita melihat banyak keadaan manusia seperti itu, ini hendaknya membuat kita sadar untuk senantiasa menundukkan diri kepada Allah, meminta hidayah dan kekokohan. Bahkan Nabi SAW dalam keadaan beliau adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang tentunya dijaga oleh Allah SWT, beliau meminta kekokohan dalam agama. Kata beliau SAW dalam sebuah doanya, Ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala dinik. Wahai yang memalingkan hati, palingkanlah selalu hatiku di dalam agamamu. Meminta kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beliau dalam lafaz yang lain dikatakan, ya muqallibal qulub, ya Tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Menunjukkan apa? Syiddatu iftiqar ila luju'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita sangat membutuhkan untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta hidayah kepadanya. Karena itu tadi, pasti setiap ahlu bid'ah, orang-orang yang menyimpang, dia punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Mulai dari khawarijnya, dari rafidahnya, ya, dari tasawufnya, semua punya dalil. Akan tetapi, mereka mempergunakan dalil-dalil tersebut pada hakikatnya untuk membenarkan ucapan mereka. Bukan mengambil kebenaran dari dalil-dalil tersebut. Wa man sa'ala Allah ta'ala bisidqin wa iftiqarin ilaihi aliman bighina rabbihi anhu wa iftiqarihi huwa ila rabbihi fahuwa hurri an yastajibullah an yastajiballahu ta'ala lahu su'alah. Maka barang siapa yang benar-benar meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kejujuran dan benar-benar menunjukkan butuhnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, dan dia berdandari bahwa dia benar-benar butuh kepada Rabbnya, maka pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaannya. Ketika seseorang dia meyakini bahwa hidayah itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak akan bisa mendapatkan hidayah melainkan dengan memintanya kepada Allah, maka ketika dia meminta itu dengan kesungguh-sungguhan, dengan kejujuran, dengan rasa sadar bahwa dia butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah akan memberikan pengkabulan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang diriku, maka sesungguhnya aku itu maha dekat. Aku akan menjawab permintaan, doa-doa orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Maka hendaknya kalian menghadap kepadaku, ya, meminta pengkabulan dariku, dan hendaknya kalian beriman kepadaku, la'allakum yarsudun. Hendaknya mereka meminta pengkabulan dariku, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, agar mereka mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala yang meminta kita agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sangat butuh beliau. Ini masyaallah nasihat yang sangat bagus sebelum beliau menutup pembahasan kitab, bahwa apa, hidayah itu ada di tangan Allah. Kita mempelajari kitab ini hanya wasilah saja untuk mendapatkan hidayah tadi. Maka yang kita minta adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari berbagai macam penyimpangan. Wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana mimman ra'al haqqo haqqo wattaba'ah. Maka aku meminta, kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semua sebagai orang yang apabila melihat kebenaran sebagai suatu kebenaran dan mengikutinya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sebuah asar dari Umar. Umar berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya, ya Allah, tampakkanlah bagi kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Dan berikanlah rezeki kepada kami untuk mengikutinya. Dan tampakkanlah kebatilan itu sebagai kebatilan. Dan berikanlah anugerah kepada kami untuk menjauhinya. Wa ra'al batila batilan wajtanabahu, dan dia melihat kebatilan sebagai suatu kebatilan dan dia menjauhinya. Wa yaj'alna hudatal muhtadin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai golongan orang-orang yang diberikan petunjuk. Wasulaha al muslihin, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang membuat perbaikan. Wa an la yaziga qulubana ba'da idh hadana, dan agar tidaklah hati kita itu menyimpang setelah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahab lana minhu rahmatan innahu huwal wahhab, dan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bagi kita rahmat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberi anugerah. Walhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan nikmat-nikmat-Nya maka sempurnalah kesolehan atau kebaikan. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah wa hadil ummah ila siratil azizil hamid bi'idni rabbihim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, atas segala kenikmatannya yang dengannya terjadilah kebaikan. Dan salat, selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Rahmah, kepada petunjuk ummah, kepada jalan Azizil Hamid, jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seizin Rabbnya, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Baik, dengan demikian selesailah kita dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Muthla. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan kitab yang lain. Kemarin kita sudah ambil permasalahan tafsir selesai, usul tafsir selesai, kemudian usul fiqh dan qawaid fiqhiyah selesai, kemudian akidah asma wa sifat, membahas qawaid muslah selesai. Insyaallah kita akan buka pelajaran ilmu alat lagi. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan hari Senin depan kita mulai pelajaran taisir mustalahul hadis, ya. Taisir mustalahul hadis yang disusun oleh Syekh Dr. Mahmud Tohan. Ya. Ini adalah kitab yang cukup baik yang meringkas tentang apa ilmu mustalahul hadis. Ini yang insyaallah akan kita mulai bahas pada hari Senin yang akan datang biinillah taala. Baik, nakif ilahuna, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita ajarkan dari kitab Al-Qawaidul Muthla ini semakin mengokohkan kita di atas kebenaran, di atas akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dipegang teguh oleh para salafuna soleh ridwanullah alaihim ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.